sebagaimana juga disebutkan dalam kitab kajian kita sore hari ini, kitab Al-Fiqhul Muyassar, cara yang mudah dalam memahami fikih, disebutkan badannya Al-Mas'alatul Thalithah, permasalahan yang ketiga, Anwa'ur Riba, macam-macam riba. Barakallahu. Pertemuan yang lalu telah kita baca riba yang pertama. Awalan yang pertama, ribal fadl. Riba fadl. Yakni jual beli yang ada unsur riba dengan sebab kelebihan, ya, takaran, kelebihan jumlahnya. Barakah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis terkait asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena, ya, hukum riba manakala keluar dari syarat-syarat jual belinya. Terhimpun dalam sebuah hadis, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Az-zahabu bidz-zahab." Ketika emas dibeli dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wal burr bil burr, gandum yang halus dengan gandum yang halus, wasya'ir bis sya'ir, gandum yang kasar dengan gandum yang kasar, wattamru bit tamri, kurna dengan kurna, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, mislan bimislin, yadan biyadin. Enam tadi, kalau emas dengan emas, sejenis-sejenis, barakafikum, perak dengan perak, ya, enam tadi, barakafikum, jika tukar-menukar sejenis, harus sama ukurannya, timbangannya, ya dan dia dan harus taqabud, serah terima di tempat. Faman zada aw istazada faqad arba, maka barang siapa yang menambah takarannya, menambah jumlahnya, timbangannya, atau dia minta ditambah, akhirnya terjadi penambahan, faqad arba, berarti dia telah berbuat riba. Al-akhidhu wal-mu'ti sawa, maka orang yang mengambil dengan orang yang memberi, maka sama saja hukumnya, barakabikum, dianggap telah melakukan riba. Barakabikum. Ini riba fadl. Ya, riba yang barakabikum bisa dihukumi sebagai riba dikarenakan sebabnya adalah kelebihan takaran atau timbangan. Barakah. Misalkan emas dengan emas sama-sama 24 karat. Ya. Misalkan satunya emas berupa gelang. Ya, 5 gram. Satunya emas berupa cincin. Cincin perempuan 5 gram. Mungkin tukar menukarnya dikarenakan pemilik cincin menginginkan gelang, pemilik gelang menginginkan cincin, dan ini barakakum bisa saja terjadi dikarenakan terkadang tidak mesti harus dengan uang, maka karatnya harus sama, ya. Kemudian harus sama-sama 5 gram, mislan bimislin. Tidak boleh yang satunya gelang 5 gram, cincinnya 3 gram, tidak boleh. Ketika sama, mengharuskan syarat yang kedua, yadan biyadin. Harus serah terima di tempat. Anggap serah terima di tempat, sama-sama membawa, sama-sama ditukar di tempat sebelum berpisah. Tapi barakallahu fikum, timbangannya berbeda, yang satu 5 gram, satu 3 gram, maka terjadi barakallahu fikum, ya, perbedaan timbangan. Berarti ada tambahan, ya, yang seharusnya 3 sama 3, ini 3 sama 5. Berarti di situ disebut riba fadl. Fadl dalam bahasa Arab itu kelebihan. Ini apabila terjadi pada 6, ya, barang tadi, emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, kemudian garam. Ada garam yang bagus. Dengan garam yang merek yang lain juga bagus. Maka harus sama ukurannya. 1 ton dengan 1 ton. Dan dikarenakan sejenis, maka harus barakallahu'alaikum yadan biyadin, serah terima di tempat. Tidak boleh dia barakallahu'alaikum hutang. Kemudian sanian riba yang kedua, riba nasi'ah, riba karena sebab tempo. Riba dikarenakan sebab tempo. Huwa ziyadah fi ahadil iwadain muqabila ta'khir dafi. Riba nasi'ah, riba nasi'ah adalah adanya penambahan pada salah satu dari dua hal yang ditukar sebagai imbalan dikarenakan terlambat ketika menyerahkan. Atau sebagai imbalan atau mengakhirkan serah terima, ya, yang tadi sebagai imbalan, yang satunya karena mengakhirkan serah terima pada jual beli masing-masing jenis yang sama. Maka inilah sebab terjadinya barakallahu'alaikum riba fadl, ya, riba fadl ada kelebihan awalnya. Laisa ahaduhuma naqdan, yang salah satunya tidak tunai, tidak cash. Nah, berarti barakallahu'alaikum intinya riba nasi'ah itu, ya, penambahan dari sisi waktu. Kalau yang tadi riba fadl itu dari sisi takarannya. Kalau nasi'ah, riba tempo, itu dikarenakan waktunya, tidak langsung serah terima di tempat. Walaupun ukurannya sama, maka dia terkena riba. Pada barang apa? Barang tadi yang disebutkan 6 tadi. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Maka kalau sejenis harus barakallahu terpenuhi syaratnya, sama ukurannya, timbangannya, dan harus serah terima di tempat. Kalau sama ukurannya tapi tidak serah terima di tempat, terjadi riba nasi'ah, riba tempo. Kalau serah terima di tempat tapi tidak sama takarannya, emas 5 gram, yang satunya emas 2 gram, maka riba fadl. Misalnya contohnya, ayyabi'a syakhsun al-fasa'il min al-qamh bi'alfi wa mi'atai sok minal qamah limit dati sanah atau limat dati sanah. Seseorang menjual 1000 sok gandum ditukar dengan 1000 ya 200 sok gandum barakallahu fikum dalam tempo waktu 1 tahun. Ya, ditukar sama-sama gandum barakallahu fikum, yang satu 1000, yang satu 1200. Barakallahu fikum. Tapi ternyata ada tempo di situ. Fatakunu ziyadah muqabilan tidadil ajal. Maka penambahan yang ada ini dikarenakan ya tempo yang terjadi. Jadi saya jual atau tukar gandum 1000. Ya, 1000 sok. Ya, kamu boleh bayar gandum juga tapi 1200 karena saya beri tempo 1 tahun. Maka berapa hukum dia terjadi riba fadl juga ya dan riba nasiah. Au yabi'u kilu sa'ir bi kilu bur wala yataqabadun, atau dia menjual ya 1 kilo sa'ir gandum kasar dengan 1 kilo bur. Bur di sini berkomitmen gandum halus. Namun tidak serah terima di tempat. Ini riba apa? Abu Fadilah. Ada orang menjual 1 kilo sa'ir ditukar ya dengan 1 kilo bur. Sama-sama 1 kilo. Terus tidak serah terima di tempat. Ini riba apa? Fadil atau nasiah atau kedua-duanya? Nasiah. Tidak masuk fadil. Masuk juga. Sekilo sama sekilo sama enggak? Tidak sama barangnya. Mas Yudi, riba apa itu? Dua-duanya. Mas Febri, ini Pak Pang sudah mau jawab. Hah? Saja? Masih asa saja? Bu Yoga? Hah? Tidak riba? Riba nasiah, fadil, atau dua-duanya? Nasiah saja. Kalau sudah sama? Hah? Fadil? Masih ada? Ya. Kan di sini ya. Seseorang menjual, berarti tukar menukar ini. 1 kilo sa'ir gandum kasar, 1 kilo dengan 1 kilo bur gandum halus. Sama-sama 1 kilo tapi beda jenis. Wala yataqabadani, tapi tidak serah terima di tempat. Beri Pak, berarti nasiah fadil atau fadil saja, nasiah saja atau dua-duanya? Nasiah saja, ya. Jadi begini ya. Kalau sama-sama sejenis, syaratnya harus dua. Ya, ukurannya dan serah terima di tempat. Kalau tidak sejenis, sa'ir kan sendiri, bur sendiri. Maka syaratnya cuma satu, harus serah terima di tempat. Berarti nasiah. Misalkan Abu Fadilah punya 1 kilo gandum kasar, belum dihaluskan. Saya punya 1 kilo gandum halus. Abu Fadilah bilang, Aswan, Abu Ishaq, saya butuh gandum halus, mau buat bubur suro, suro ala tanah, ya, bukan suro tuban. Oh, gitu. Ya wis. Nah, tapi saya punya yang kasar ini, syair. Oh, gitu. Ya wis. Saya mereknya segitiga biru loh ini. Segitiga biru. Nah, masya Allah. Ya wis, enggak apa-apa. Tukar sama-sama 1 kilo. Oh, tapi punya saya nanti. Nanti malam saya bisa ngantar, soalnya saya mau ngantar istri saya dulu belanja. Oh ya, enggak apa-apa, ini punya saya, bawa dulu. Nah, berarti riba, riba tempo, masih enggak boleh, harus serah terima di tempat. Ya. Jadi, tadi itu kan ada 6 ya. Kalau sejenis emas dengan emas, perak dengan perak, syair dengan syair, bur dengan bur, kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam, sama-sama sejenis, biar tidak terkena riba, harus terpenuhi 2 syarat. Takarannya sama atau timbangannya, yang kedua serah terima di tempat itu langsung. Karena punya mu. Tapi kalau mana punya mu, oh ya di Mubarok, tunggu sebentar ya, ke Mubarok ya. Maka nasi'ah, karena berpisah ya, harus serah terima di tempat. Tapi kalau di antara 6 ini, ya beda jenis, emas dengan perak, emas dengan kurma, tapi masih 6 kelompok, dalam satu kelompok ini kan ada 6 ya. Nah, maka persyaratannya barakallahu'alaikum, dia harus serah terima di tempat. Tidak apa-apa misalkan, saya punya emas 0,5 kilo, mau tuker kurma 1 kilo bisa enggak? Oh ya, enggak apa-apa. Nah, dia pengen saking kayanya kok bertonton punya anu, punya apa? Perusahaan pengeboran emas. Dan keadaan dia enggak pernah ngerasain kurma Amerika. Pernah tahu kurma Amerika? Pernah tahu? Besar, iya, besar, enak. Besar. Kurma Amerika, 1 kilo itu sekitar 400-an ribu. Itu, insya Allah. Tidak apa-apa, yang penting serah terima di tempat. Pertanyaannya nanti. Oh, iya, iya. Hukum dari riba, nasi'ah, riba tempo. At-tahrim, hukumnya haram. Fa'innan nususo al-waridah fil Qur'an wa sunnah. Al-muhrimah lirriba wal-muhdirah minat ta'amuli bihi. Hukumnya haram karena nas-nas yang datang dalam Al-Quran dan hadis mengharamkan riba, baik riba fadl dan riba nasi'ah, dan melarang, ya, barakallahu'alaikum, memperingatkan dari bermuamalah dengan sistem riba nasi'ah, riba tempo. Wahuwa yadhi yata'amalu bihil bunuh ar-ribawiyah fi hadzal asr. Dan inilah yang sering, yang biasa dilakukan oleh bank ribawiyah di zaman ini. Barakallahu'alaikum. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dalilnya dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam ba'da an dzakara adz-dzahaba wal fiddah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda setelah menyebutkan tentang emas dan perak, beliau menyatakan, wala tabi'u minha ghaiban binajis. Kalian tidak boleh menjual emas, ya, menjual perak, ya, orang yang hadir dengan yang tidak hadir. Berarti harus serah terima di tempat. Barakallahu fikum. Orang yang ghaiban di sini dia itu tidak bawa. Kemudian najis, yakni al-hadir, dia itu membawa barangnya. Maka ini dilarang, hukumnya haram dan terkena riba nasi'ah. Wa fi lafdin, dan dalam riwayat lain, maka naya dan biyadin falaba sabih, wa maka na nasi'atan fahuwa riba. Ya, jual beli yang dilakukan dengan serah terima di tempat maka tidak mengapa. Adapun yang sistem tempo itu adalah riba. Ingat, ini terkait dengan asnaf ribawiyah, barang-barang yang dihukumi terkena ya hukum riba apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Barakallahu. Pertanyaannya ya, Pak Safari. Saya punya bandeng 2 ton. Jenengan punya kakap 1 ton, tukar-menukar. Tukar-menukar, sudah ukurannya beda, ya, tapi serah terima di tempat. Terkena riba atau tidak? Hah? Terkena riba. Riba apa? Riba fadl? Riba fadl. Setuju? Setuju. Kakak dibela harus sama. Pak Yudi sudah siap jawab. Gimana Pak Muni? Kalau oh, nah. Pak Yudi? Tidak terkena. Masya Allah, tidak kena. Bagaimana? Beda. Tapi serah terima di tempat. Tidak riba. Ukurannya beda. Tapi serah terima di tempat. Nah, kalau tidak serah terima di tempat, tapi ukurannya juga beda. Riba dua-duanya. Antum tidak riba, sama sekali. Sama sekali. Antum paham. Pak Bandung karo kakak. Seneng mana ya seneng kakak kok. Nek sing seneng kan? Dari bahasa kan. Atau dari. Nanti itu sebenarnya dibahas pada poin. Jadi jawabannya tidak riba sama sekali. Karena ini bukan senang tadi. Kecuali kata para ulama, wa ma fi maknahu. Kecuali yang dianggap seperti barang itu, yakni uang. Rupiah dengan rupiah. Pak, saya tukar, Pak. Ini ada yang beli, enggak ada susuknya. Berapa? Tukar 50 ribu. Ya, ditukar 50 ribu. Wah, kurang 5 ribu. Wis, nanti aja, gampang itu. Terjadi tukar-menukar. Walaupun sama-sama ridho, riba apa ini? Tapi serah terima di tempat kok langsung. Oh, tapi iya, iya riba apa? Riba kadal. Enggak boleh. Loh caranya gimana caranya? Ya wis mana dulu 45 itu. Atau sap utang 45 kurangannya berapa? Kembalinya 30. Ya wis ya utang 30. Itu aja. Ya. Sama juga dengan kita tukar-menukar garam. Ya, berapa? Baik. Kemudian al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat. Suwar liba dil masail ar-ribawiyah. Beberapa gambaran untuk sebagian permasalahan ribawiyah. Permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbiqil qa'idah al-atiyah. Wa mashtamalat alaih. Yatabayyanu lana min khilali tatbiqi al-qa'idati al-atiyati wa mashtamalat alaihi. Menjadi jelas bagi kita di sela-sela penerapan kaidah berikut ini, yakni akan menjadi jelas bagi kita, ya, dengan adanya penjelasan penerapan kaidah berikut ini dan apa-apa yang mencakup atas penerapan tersebut. Ma'rifatan ingkanat al-mas'alatu min masailir riba. Akan diketahui, akan dipahami apabila permasalahan tersebut seputar permasalahan riba. Aw hiya minas suwaril mubahah, atau berupa gambaran yang mubah. Wa hadhil qa'idah hiya, dan kaidahnya sebagai berikut. Gambaran yang mubah ini yang boleh, maksudnya yang di luar riba. Ini ada kaidah, ya, yang tadi sebenarnya sudah disampaikan. Idza bi'ar ribawi bi jinsihi usturita fihi syartun. Apabila bi'a di sini fi'il madhi majhul. Ya, majhul. Hukum asalnya buyi'a. Apabila terjadi, ya, jual beli barang ribawi sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, sejenis, syair dengan syair, bur dengan bur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka dipersyaratkan padanya dua syarat. Al-awwal, syarat yang pertama, at-taqabudu minat tarafain fi majlisil aqdi qabla ayyatafarraqa. Syarat yang pertama, kalau barangnya sama, ya, harus serah terima dari dua pihak di tempat majelis, di tempat dia itu akad, sebelum keduanya berpisah. Barakallahu. Jadi saya bawa, kamu bawa, ketemunya di mana? Ketemunya di, ya, rumah saya. Ya sudah, sama-sama harus menghadirkan. Ini kalau satu jenis, ya, emas dengan emas, perak dengan perak. Barakallahu. Syarat yang kedua masih terkait dengan satu jenis. At-tasawi bainahuma bil mi'yari syar'i al-makili bil makili wal mauzuni bil mauzuni. At-tasawi bainahuma, mengharuskan adanya persamaan antara keduanya bil mi'yari syar'i, dengan ukuran yang syar'i, yakni al makil bil makil, takaran dengan takaran, al mauzun bil mauzun, timbangan dengan timbangan. Ketika barakallahu kurma itu ditakar, ya, mungkin pakai tangan atau pakai barakallahu gayung, maka harus dengan takaran juga. Emas itu ditimbang, ya, maka akan beda kalau yang satunya emasnya itu ditakar satu gayung, yang satunya berkaitan dengan timbangan. Barakallahu. Banyak belum menentukan sama beratnya. Aidar, kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo berat mana? Besi. Besi 1 kilo sama kapas 1 kilo berat mana? Besi, ya? Ya? Besi. Alka berat mana? Kapas 1 kilo. Kapas 1 kilo. Tahu kapas? sama besi 1 kilo, berat mana? Berat mana, Ustaz? Besi. Ya itu. Ya, makanya enggak bisa dengan takaran sama timbangan, beda nanti berapa kilo. Kalau sama-sama 1 kilo, beratnya sama, tapi banyaknya beda ya. Jantung badan terkecoh. Lebih cepat mana? Matinya dua dok ini. Yang satu pakai baterai alkalin baru, yang satu juga baru. Sama-sama 5 watt. Yang satunya nyala, yang satunya nyala hidup. Mana yang lebih dulu mati? Ya sama nyala hidup sama nyala. Ya, makanya jangan terkecoh. Baru. Ini barakallahu'alaikum, apabila jenisnya sama ya, persyaratannya dua. Sekarang yang jenisnya tidak sama, berarti perak dengan emas, emas dengan garam, ya, gandum dengan kurma, contohnya seperti itu. Amma idabi arribawi, biribawi min ghairi jinsihi. Adapun apabila terjadi jual beli, tukar menukar, ya, pada barang ribawi, ribawian yang tidak sejenis dari 6 tadi, tapi tidak sejenis, fayustaratu fihi syartun wahid, maka dipersyaratkan padanya hanya satu syarat, huwat taqabudu min qabli at-tafarruq, huwa at-taqabudu min qabli at-tafarruq. Yakni persyaratannya taqabud, harus serah terima di tempat, yadan biyadin, tidak boleh tempo. Kalau tempo riba nasi'ah, serah terima di tempat sebelum terjadi perpisahan. Ya, ammat tasawi falaisa bisyartin. Adapun harus sama, ya, itu bukan syarat. Misalkan emas dengan perak, emasnya berkapikum 5 gram, perak 5 gram. Tidak mengapa. Yang penting harus takobut, ya, serah terima di tempat. Ya kok bisa ya? Emas sama perak kok mau sama-sama 5 gram. Ya, bisa saja terjadi berkapikum. Ya. Yang satu emasnya dibentuk seperti ya bentuk yang jelek, yang satunya bagus menarik, barakallahu. Atau garam dengan kurma beda takarannya, tapi harus serah terima di tempat. Wa idza bi'arribawi bi ghairi ribawi jaza at-tafadul wat-tafarruq qabla al-qabdi. Nah, ini tadi yang ditanyakan, bandel dengan kakap. Apabila terjadi tukar menukar jual beli, ya, ribawi, contoh kurma kan ribawi, dengan yang bukan ribawi, ikan bandeng, maka boleh tafadul, terjadi perbedaan takaran timbangan, kelebihan takaran timbangan, walaupun dia itu barakallahu'alaikum terjadi perpisahan, ya, sebelum qabd, serah terima di tempat. Berarti boleh tempo dan boleh ukurannya tidak sama. Baik ribawi dengan yang bukan ribawi, atau sama-sama bukan ribawi apalagi. Ya, kacang dengan baju. Kan enggak kena. Berapa? Tapi kalau uang, bagaimana gua bilang? Uang rupiah. Saya beli baju koko. Tapi uangnya besok ya. Nah, ini bagaimana? Harus serah terima di tempat? Atau ada persyaratan? Atau mutlak? Bebas. Nah, bebas. Ya, bebas. Rupiah dengan emas. Ya. Barakallahu. Kalau ini ya yang roji barakallahu fikum tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi tidak harus serah terima di tempat. Dan boleh utang. Ya, boleh utang. Yang enggak boleh itu kalau uangnya itu adalah dari dinar, mata uang emas dengan emas yang batangan. Barakallahu fikum. Maka harus ya setara. Yang namanya dinar mata uang emas ya emas itu. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita selesaikan sedikit. Setelah itu nanti ada sedikit faedah. Kalau ini dan itu ya contoh-contoh. Wa fi ma yali ba'du suwar wa ahkam. Wa fi ma yali berikut ini ba'du suwari ada sebagian gambaran wa ahkamuhu dan hukum-hukumnya. Yang pertama. Ba'a mi'ata jaramin minaz zahab bi mi'ati jaramin minaz zahab ba'da syahrin. Ada orang menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas ba'da syahrin, tapi yang satunya itu membayarnya bulan depan. Berarti ini boleh atau tidak? Abu Yoga. Riba. Riba apa? Nasi'ah. Nasi'ah. Nun, sin, ya, hamzah, tak, marbutok. Nasi'ah. Riba tempo. Hadza muharram. Ini haram. Wa huwa minar riba. Merupakan riba. Li'annahuma lam yataqabada fil majlis. Karena keduanya tidak langsung serah terima di tempat dalam satu majlis. Maka ini riba nasi'ah. Yang kedua, contoh. Gambaran. Usturiya kilu jaroman minasya'ir. Bikilu jaroman minal bur. Seratus gram. Ya. Seratus gram gandum kasar. Dibeli. Berarti ditukar. Dengan seratus gram gandum halus. Boleh tidak tukar menukar seperti ini, Abu Kaira? Boleh. 100 gram gandum halus dengan 100 gram gandum kasar. Boleh tukar menukar. Boleh. Hah? Boleh ya. Saya belum tanya persyaratannya. Boleh tidak? Ini sebelum jadi barakallahu'alaikum agen gandum. Makanya harus punya ilmunya. Ada segitiga, kunci emas. Ya. Masya Allah. Boleh. Ini sekuensi tukar menukar. Boleh tidak? Boleh. Tidak boleh. Berarti saya mau tukar. Oh, gak boleh. Gak boleh tukar. Hah? Boleh. Kalau boleh, apakah ada persyaratannya? Di tempat, walaupun apa beda jenis. Di sini disebutkan jaza, boleh. Likhtilafil jinsi, dikarenakan beda jenis. Ya, lo beda jenis kan memang boleh. Iya, tapi yang dimaksud di situ sama-sama berkomitmen 1 kilo dengan 1 kilo. Ya, berkomitmen. Boleh dan beda jenis. Walaupun berkafikum tidak dengan beda jenis ini, berkafikum juga boleh satunya. Karena syair sama bur kan beda. 2 kilo, satunya 1 kilo. Wa yustaratu at-taqabudu fil majlis. dipersyaratkan harus serah terima di tempat. Jadi kalau setara ukurannya, beda jenis, itu boleh, yang penting serah terima di tempat. Tidak setara pun ukurannya, karena beda jenis juga boleh, yang penting serah terima di tempat. Nanti dibuat kolom ya Pak ya. Kalau serah terima di tempat, kalau beda jenis, begini. Kalau sama jenis, ada dua syarat, beda jenis, satu syarat. Ya, itu saja. Yang ketiga, idza ba'a khamsina kilu jaroman minal bur. Apabila seseorang menjual 50 gram bur. Bur itu gandum apa, Mas Fadli? Halus Pak Asar. Bur kasar, berarti syair halus. Benar, enggak terbalik. Benar Pak Besomar? Terbalik. Pokok yang halus itu kan bubur. Bur, itu aja. Ya. Ingat-ingat. Halus, bur, bubur, gitu aja. Bisatin. Ada orang menjual 50 gram bur gandum halus dengan sate. Apa sate? Bukan sate, Pak. Dengan barakallahu seekor domba. Seekor domba. Nah, ini apa hukumnya? Kok 50 gram bur dengan seekor domba? Apa enggak rugi? Hukumnya apa, Pak Abdul Somad? Tidak baca tadi. Boleh. Ada syarat? Tidak ada. Jaza mutlakon. Boleh secara mutlak. Entah tempo, ya, atau beda ukuran. Barangkali. Saya. Kemudian sawa'un taqabada atau taqabada fil majlis aula, sama saja keduanya saling serah terima di tempat di majlis atau tidak. Ya, beda jenis, beda ukuran, tidak serah terima di tempat atau serah terima di tempat, boleh secara mutlak. Karena sama-sama bukan barang ribawiyah. Atau satu barang ribawiyah, satu bukan, barakakum juga boleh. Ya. Yang keempat, ba'a mi'ata dolar. Ada orang menjual 100 dolar. Bimi'atin wa asrata dolarot, ditukar dengan 110 dolar. Ya, dolar, bukan rupiah. Dolar kan ada yang kertas. Ya. Bukan dolar yang renang itu ya, Pak ya. Ikan dolar bukan. Berarti sama dengan rupiah. 100 dolar ditukar dengan 110 dolar. Yang 100 dolar ini agak kusut, yang ya. Atau 110 dolar agak kusut, agak jelek. Yang berkongkum 100 dolar baru. Boleh tidak, Pak Munif? Tidak boleh. Nah, lah ya just tidak boleh. Nah, karena ini walaupun dolar ya, tapi kata para ulama, fi maknahu. Ya, dikiaskan dengan alat tukar menukar. Karena dinar dan dirham, mata uang emas, mata uang perak, barakakum, adalah alat tukar menukar. Maka kalau alat tukar menukar dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, barakakum, itu sama, sama jenisnya, maka tidak boleh. ada riba fadl dan tidak boleh terjadi tempo. Kemudian yang kelima, ufturido alfu dolarin ala ayyu'idaha ba'da syahrin au aktar bi alfin wa mi'atai dolar. Seseorang menyerahkan alfu dolar, $1,000 untuk dibayarkan ya dengan ya $1,000 untuk dibayarkan dengan $1,200 dikarenakan ya adanya tempo. Maka ini hukumnya apa, Abu Kairah? Hah? Haram. Berarti kena riba apa? Nah, riba fadl dan nasi'ah. Berapa? Yang keenam, ba'a mi'ata dirham minal fiddah bi asrati janihat minal zahab. Ada orang menjual, berarti nukar ini, 100 dirham, berarti 100 mata uang dari perak, bi asrati janihati minal zahab, dengan 100 mata uang pon dari emas. Mata uang pon itu mata uang mana, bukan itu? Inggris, pon sterling ya. Yadfa'uha ba'da sana. Namun dia bayar ya entah salah satunya itu tahun depan. Ini mata uang dirham dari perak, yang satunya pon ya dari emas. Barakallahu. Ini saya tukar ya 100 dirham perak. Terus yang pon tadi hanya 10 pon dari emas, tapi nanti ya tahun depannya, ya udah. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Riba nasi'ah. Fadl kena tidak? Ya? Fadl juga. Tidak ya? Tidak, karena beda jenis. Ingat, kalau beda jenis hanya satu saja. La yajuz, tidak boleh. Karena la budda minat taqabudi yadan biyadin. Karena mengharuskan serah terima di tempat. Yang terakhir, yang ketujuh. La yajuz bai'u aw syara'u ashumil bunuk ar-ribawiyah. Tidak diperbolehkan jual beli saham bank riba. Saya mau mendirikan bank ini. Kamu mau nyumbang saham enggak? Nanam saham tidak? Oh iya. Tidak boleh. Kenapa? Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqd bi ghairi tasawin wala taqabud. Dikarenakan masuk dalam bab jual beli barakafikum mata uang dengan mata uang ya di bank kan terjadi dengan tanpa ya ukuran yang sama, kadang rupiah itu kan mau hari raya ini berkopi. Tapi terkadang bukan di bank, jalan-jalan ya 100 ribu dengan 20 ribuan atau dengan 5 ribuan berkopi. Dapatnya hanya 19. dikurangi 5.000. 100.000 jelek sama 5.000-an baru. Wangi lagi seperti mentu. Baru pagi. Ini terkadang terjadi, ya. Wala taqabud, dan tidak boleh dikarenakan tidak taqabud, serah terima di perkara. Alhamdulillah selesai. Sekarang ada permasalahan. Bagaimana kalau orang tukar-menukar kurma? Kurma kering dengan kurma basah. Sama-sama kurma. Saya punya kurma kering Tunisia, palem fruit. Saya juga punya kurma basah Tunisia juga, tapi basah. Ditimbang, yang basah itu beratnya 10 kilo, yang kering barakallahu'alaikum 9,5 kilo. Bagaimana hukumnya? Ah, ini ada ini. Terus basah sama kering, sama-sama kurma, serah terima di tempat. Iya, serah terima di tempat. Boleh atau tidak, Bu Fadil? Boleh. Ya, sama-sama kurma, cuma satu kering, ya, satu basah. Basah kan agak lengket. Boleh. Atau kan habis petik ya, kan masih basah itu ya, lanom ya, rutok kurma basah. Dia tidak dijemur. Kalau yang dijemur nanti ya tamer, kurma kering. Hah? Tidak boleh. Walaupun serah terima di tempat. Pak Munir. Sama-sama ridho, karena. Oh gitu ya. Karena sama-sama kurma ya. Pak Safari dong. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena nanti beda ukuran ya, kering ke basah. Pak Yudi, nggak boleh. Tentu? Nggak boleh. Kurma dengan kurma sama, tapi ada beda. Sama takarannya, kurma. Sama takarannya. Ya. Nah, bagaimana? Nggak boleh. Haidar? Kok alah? Gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jawabannya tidak boleh. Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya, barakallahu'alaikum. Sebutkan dalam hadis. Hadis riwayat Imam Malik. Hadis riwayat Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. Ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya. Ya, ditanya tentang jual beli gandum. Gandum satu sok dengan dua sok. Barakallahu. Ini aja baru gandum. Yang satunya barakallahu bagus, satunya jelek. Maka di sini barakallahu Nabi melarangnya. Harus sama, bagusnya. Kemudian beliau ditanya terkait istira'u at-tamri birutob, jual beli kurma kering dengan kurma basah. Maka beliau menyatakan membawakan sabda Nabi, aku pernah mendengar Nabi ketika ditanya beliau menjawab, ayan kusur rutok ida ya isa atau ida ya bisa faqalu na'am fanahal andalik. Nabi pernah ditanya tentang tukar menukar kurma kering dengan basah. Nabi balik bertanya, apakah akan berkurang beratnya kurma basah apabila dia sudah mulai mengering? Iya, berkurang. Maka Nabi melarang barakakum jual beli kurma basah dengan kering. Terus caranya bagaimana? Masa pengen itu, enggak boleh. Haram ini. Tak punya kurma kering 1 kilo kamu basah. Caranya bagaimana biar boleh? Pak Bang. Nah, iya jual dulu, beli ya ini beli. Atau hutang. Ya. Barakakum. Hutang. Oh iya. Kemudian juga di sini disebutkan permasalahan yang lain. Nabi bersabda, "Az-zahab bil waraq riba illa ha'a wa ha'a." Apabila emas dibeli dengan perak adalah riba. Illa kecuali ha'a bi ha'a. Diserahkan dengan langsung serah terima di tempat. Ini barakakum yang seputar asnaf ribawiyah, barang-barang riba. Oleh karena itu, kalau kita ya sama-sama sebagai penjual. Ya, jual satu soto ayam, satu rawon atau becek. Sama-sama masak, terus ketika dia mau ngasih garam, duh, gak cukup garamnya ini. Aduh, masih kurang banyak ini. Terus dia pergi ke temannya yang jual rawon. Saya minta garamnya dikit, nanti tak ganti. Tak ganti nanti. Dikit cuma 2 sendok aja kok. Tak ganti satu pak atau satu set. Ya wis kalau gitu. Enggak boleh seperti ini ya. Ya, enggak boleh. Kalau minta boleh. Tapi ya jangan minta-minta. Enggak boleh seperti ini karena garam sama garam harus imbang 2 sendok, harus 2 sendok. Itu pun harus serah terima di tempat. Tapi ini butuh. Enggak ada yang mau diserah terima di tempat. Bagaimana? Saya minta 2 sendok garam ya. Nanti kamu tak kasih 2 mangkok soto saya. Nah, misalkan. Duh, kok banyaknya 2 mangkok? Ya kuahnya tok. Ini contoh ya. Seperti ini. Jadi 6 barang ribawiyah ini kalau sejenis sama jenisnya barakakum maka dihukumi riba apabila tidak terpenuhi 2. Syaratnya harus 2. Apabila tidak, agar tidak terjadi riba. Harus sama takarannya, ukurannya, dan harus serah terima di tempat. Kalau beda, A dengan B, B dengan C, ya, beda, tidak sama-sama sejenis, syaratnya cuma 1. Harus serah terima di tempat. Ya. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar, wa aqnu da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, afadullu, afadullu, afadullu,